Ada segenggam harapan, dulu pernah ada cinta, separuh hatiku terbang sama sepihan kenangan. Kini aku harus melangkah dan lupakan itu semua. Aku yang terluka, bukan dirimu. Akan engkau mengerti, tak bisa kau pahami, namun kau melangkah pergi. Ada cinta yang tak bertepi, mungkin kau hanyalah mimpi. Separuh sadarku terhenti terhenyak tanpa hadirmu. Sempat kau mengerti, hati saling mencintai.